deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Tak ku masih di sini untuk setia. Coba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi masih di sini untuk setia.